Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat salat Nabi, yaitu telah sampai pada permasalahan al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Iya. Ketika seseorang bangkit dari sujud yang pertama ataupun yang kedua, tidak perlu mengangkat tangannya seperti ketika takbiratul ihram. Cukup mengucapkan Allahu Akbar tanpa harus mengangkat kedua tangan. Iya. Kemudian apa yang diucapkan ketika duduk di antara dua sujud? Afan, sebelum itu bagaimana posisi duduk ketika duduk di antara dua sujud? Ada dua sifat untuk duduk di antara dua sujud ini. Ada dua sifat. Yang pertama al-iftirosh. Ya, yang pertama dengan al-iftirosh, yaitu yaftarishu qadamahul yusra, dengan membentangkan kaki kirinya, ya. Jadi kaki kirinya dijadikan hamparan. Kaki kiri kita ketika duduk dijadikan hamparan. Kemudian yang sibul qadamal yumna minal janibil aiman. Kemudian menegakkan kaki yang kanan ini. Ini duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk iftirosh. Ketika tegak, duduk tegak seperti ini namanya duduk iftirosh. Dari kata firosh yang artinya hamparan. Jadi menjadikan kaki kiri ini sebagai hamparan. Nah, ini. Di mana kita duduk sekarang? Di atas kaki yang kiri. Dan kaki kanannya tegak seperti ini. Kaki kanannya tegak. Kemudian yaj'alu butuna asabiha ilal ab. Kaki ini apa? Telapak ini ya, menempel ke tanah. Lihat kaki kanan kita, jari-jarinya menempel ke lantai. Wa aqibaha ila fauq, dan tumitnya ke atas. Coba ada yang praktekkan? Nah, tumitnya ke atas. Tegak lurus. Nah, Amal yusro, adapun kaki kirinya, fayakunu dhahruha ilal ard, punggung kaki kiri di lantai. Wabatnuha ilal insan, dan bagian perutnya ini menghadap ke jamaah yang di belakang kita. Fadhal antum kalau mau praktekan. Nah, praktekan masing-masing. Ini perut kaki kiri ini menghadap ke jamaah yang ada di belakang kita. Hadis rawahu Bukhari. Sifat yang kedua, al-ik'a. Sifat yang kedua, al-ik'a. Apa itu al-ik'a? Yaitu duduk di atas dua tumit. Ya, al-ik'a duduk di atas dua tumit. Ini namanya duduk iftirosh. Dengan menjadikan kaki kirinya sebagai hamparan duduk. Sifat yang kedua, al-ik'a. Duduk di atas dua tumit. Gimana? Duduk di atas dua tumit gimana? Udah. Ik'a itu capek. Yang badannya besar mungkin gak kuat untuk ik'a. Ya. Makanya hanya disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, tegak seperti ini. Ini namanya ik'a. Boleh duduk iftirosh, boleh juga duduk ik'a. Kalau mampu. Karena memang membutuhkan apa kekuatan. Yang badannya besar, berat. Iya. Berat karena menumpu kepada jari-jari ini. Menumpu kepada apa bagian dalam jari-jari. Hanya saja diperbolehkan. Yang mau ik'a silahkan. Yang mau duduk iftirosh lebih mudah juga diperbolehkan. Barakallahu fiik. Kemudian apa yang diucapkan atau doa yang diucapkan ketika duduk di antara dua sujud. Di antaranya adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, singkat. Duduk di antara dua sujud, bacaannya adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, ini doa yang pertama. Boleh kalau dia mau mempersingkat bacaan duduk di antara dua sujud dengan hanya mengucap Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Kemudian bacaan yang kedua, Rabbighfirli warhamni, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni. Atau doa yang biasa antum baca, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini na'an wa'afini wa'fu anni. Barakallahu fiik. Kalau misalnya ada yang mengatakan Rabbighfirli itu kan dhamirnya dhamir buat saya pribadi sendiri. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku. Ya. Ada yang bertanya, dia menyampaikan hadis, la ya ummanna ahadukum, tidaklah seseorang mengamini, ya, kemudian mengkhususkan untuk dirinya dengan doa dunahum, tanpa doa yang lainnya, kecuali Rabbighfirlana, amin, gitu ya. Domainnya untuk nahnu, kami. Tapi Rabbighfirli, ampunilah aku. Nah, faman fa'ala faqad khonahum, maka barang siapa yang berdoa hanya menggunakan domir saya, dia telah mengkhianati yang lainnya. Jadi ada yang komplain, kok domainnya harus Rabbighfirli warhamni pakai domir saya, bukan domir kami. Nah, maka dijawab oleh Syekh bahwa yang dimaksud tidak boleh mengamini itu kalau misalnya apa? Ketika diamini banyak orang, misalnya khutbah Jumat, dia pakai domirnya domir saya sendiri sementara diamini. Ini enggak boleh. Tapi kalau misalnya doa duduk di antara dua sujud, tidak ada yang mengamini, masing-masing berdoa. Sehingga menggunakan domir mutakalim atau domir sendiri. Jelas ya? Nah. Ini dari sisi bahasa. Kenapa pakai Rabbighfirli, bukan Rabbighfirlana? Nah. Barakallahu. Ola. Adapun artinya, Rabbighfirli yaitu meminta ampunan. Dan memohon ampunan ini terkandung di dalamnya dua hal. Ya, ketika kita membaca Rabbighfirli itu di dalamnya terkandung meminta perlindungan, meminta permohonan ampun dari dua hal. Yang pertama as-satru, agar ditutupi. Kita semua punya dosa. Kita semua punya dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Maka dengan dia mengucap robbighfirli, ya Allah tutupilah dosaku. Jangan sampai orang lain mengetahui dosaku. Ya Allah tutuplah aibku. Ya. Semua manusia pasti tidak ingin dosanya diketahui oleh orang lain. Nah, maka dengan dia mengucap robbighfirli berdoa, ya Allah, janganlah orang lain mengetahui dosa-dosaku. Ini ketika kita membaca robbighfirli itu yang sedang kita minta, agar Allah menutupi dosa kita dari diketahui oleh hamba yang lain. Kemudian yang kedua yang kita minta ketika membaca robbighfirli adalah at-tajawuz, pengampunan. Ya Allah, tutupilah dosaku. Khilafku ini tutupi, aibku ini. Kemudian ampunilah. Ya. Kemudian ampunilah. Nah. Barakallahu fikum. Maka kita semua tidak ingin diketahui dosanya. Ya kan? Kita tutupi sebisa mungkin agar orang lain tidak tahu dosa kita. Maka sepatutnya ketika kita berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, hendaknya kita pun mempraktikkan seperti ini. Jangan sampai ada orang tahu kebaikan kita. Ya, berkata Abu Salamah, beliau mengatakan, hendaknya ketika engkau beramal soleh, menutupinya, agar tidak diketahui oleh orang lain. Seperti engkau menutupi dosa-dosamu dari diketahui oleh orang lain. Nah, barakallahu fikum. Artinya supaya tidak riya menampakkan amalan supaya diketahui oleh orang lain. Walaupun ada ulama yang mengatakan jika dia orang yang diambil tauladan, tidak mengapa untuk memperlihatkan amalannya dalam rangka supaya diikuti. Selama dia mampu menjaga hatinya. Misal dia seorang ayah, dia seorang ibu, diikuti oleh anak-anaknya. Tidak mengapa diperlihatkan. Nih, lihat. Kalau punya rezeki, disedekahkan supaya dicontoh oleh anaknya. Nah, ataupun seorang syekh, seorang guru, ya, dia mencontohkan kepada murid-muridnya. Nah, dalam rangka bukan untuk riya, tetapi agar diambil contoh yang baik tersebut, maka tidak mengapa diperlihatkan. Kalau dia mampu menjaga hatinya. Tapi kalau misalnya khawatir timbul riya, sembunyikan kebaikan tersebut, jangan sampai kemudian dia memperlihatkan amalannya sehingga menjadi hapus disebabkan riya tadi. Nah, maka subhanallah, tutupilah kebaikanmu sebagaimana engkau menutupi dosa-dosamu. Barakallahu fiik. Ini yang kita minta ketika membaca robbighfirli, agar ditutupi ya dari diketahui orang lain dan agar diampuni. Nah. Warhamni. Nah. Artinya sayangilah aku. Ketika kita mengucap warhamni, itu hakikatnya kita sedang meminta rahmat kepada Allah agar diberikan yang terbaik dan dihindarkan dari perkara yang dibenci. Nah, agar dihindarkan dari perkara yang dibenci. Nah. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Sehatkan minal mardo al-hisi, dari sakit yang zahir, sakit badan, demam, sakit kepala, flu dan lain sebagainya, sakit liver, sakit segala macam. Wal ma'nawi, dan sakit yang secara ma'nawi, yaitu sakitnya hati. Ini sakitnya hati ini lebih parah daripada sakit badan. Sakitnya badan dikasih obat. Sakitnya hati dengan mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Terkadang banyak uang tapi hatinya gundah gelana, enggak tenang. Ini susah diobatin kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan terkadang banyak orang yang tidak tahu obatnya ketika sakit hati. Ketika sakit hati malah pergi wisata, malah pergi rekreasi, pulang dari sana gundah lagi. Tetapi ketika orang yang hatinya sedang gundah, hatinya sedang bersedih, ya, dekatkan dirinya kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sejukkan hatinya kembali. Nah. Qala wajburni, dan penuhilah atau perbaikilah aku. Yani kita berdoa ijbir nafsi, ya Allah sempurnakanlah kekuranganku. Setiap kita manusia ini banyak kekurangannya. Entah karena bermudah-mudahan dengan perkara wajib atau melakukan perkara yang diharamkan, maka ketika kita berdoa ijburni, ya, wajburni, penuhilah aku, perbaikilah aku, penuhi daripada kekuranganku selama ini. Aku selama ini meremehkan perkara yang wajib, meremehkan perkara yang sunnah. Nah, doa agar Allah kembali tumbuhkan semangat di dalam hati kita, semangat mengerjakan kebaikan. Nah, penuhi kekuranganku dan perbaiki, ya, kesalahanku. Warzuqni, dan rizkikanlah aku. Rizkikanlah aku. Rizki juga sama terbagi menjadi dua. Ada yang zohir, ada yang maknawi. Rizki yang zohir, rizki makan dan minum, ya. Rizki istri yang soleha, rizki anak-anak yang soleh, yang soleha, yang semuanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu rizki. Maka ketika kita doa ini, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni, ini sedang kita meminta doa, ya Allah rizkikanlah aku rizki yang halal, rizki yang baik, anak istri yang soleh soleha. Nah, warizkon maknawian, dan rizki yang baik, yaitu untuk rizki maknawi, rizki untuk makanan hati, agar hati kita terus dilembutkan oleh Allah. Ketika mendapatkan ayat, ketika mendapatkan hadis, hati kita bergegas untuk mengamalkan. Terkadang ada yang hatinya keras. Ketika disampaikan dalil akan haramnya ini, biarin. Dalil sampai hadis tentang ini, biarin. Hatinya tidak tergugah untuk segera mengamalkan kebaikan tersebut. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ghalib 'alan nas, kebanyakan manusia, yaqulu hadhihi kalimah, yarhamukallah, mengucapkan kalimat ini. Kebanyakan manusia ketika berdoa, ketika sholat, mengucapkan doa-doa ini. Wala yashur hina qaulaha annahu yas'alullah, tapi dia tidak merasa kalau ketika dia berdoa itu sedang meminta. Ini hanya lidahnya saja. Ya, kayak misalnya burung beo diajarin assalamualaikum, bisa assalamualaikum, assalamualaikum, ya, tapi nggak tahu maknanya. Dan banyak dari manusia ketika dia sholat Rabbighfirli warhamni, dia nggak tahu maknanya, nggak tahu apa yang sedang dia minta, sehingga dia hanya mendapatkan pahala, ya, barakallahu fikum, daripada yang dia doa, tapi bisa jadi dia terhalang daripada makna yang terkandung di dalamnya. Inilah pentingnya kita memahami setiap apa yang kita ucapkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga qala Syekh, yang bagi lana an nastahdhiru hadhil ma'ani, sepantasnya ketika kita membaca doa ini menghadirkan dua makna ini, atau menghadirkan makna-makna yang ada di dalam ucapan yang kita ucap tadi. Kita Rabbighfirli, sedang meminta ampunan dan agar ditutupi dari dosa. Kita mengucap arhamni, agar dirahmati oleh Allah. Nah, kita berdoa ujburni, perbaiki, sempurnakan, agar kekurangan kita, dosa-dosa kita dipenuhi, ya, dari kekurangan, dan diperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Urzukni, agar diberikan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Nah, barakallahu fikum. Linaksib, linaksiba ajron wa fadla, agar mendapatkan pahala dan keutamaan yang kita baca. Seperti yang kemarin kita bahas, ketika mengucap ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu ilmu dan amal. Terkadang kita membaca Al-Fatihah hanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, hanya membaca. Tapi enggak tahu kalau kita di situ sedang meminta hidayah, ilmu dan amal. Jangan seperti jalannya orang Yahudi yang hanya berilmu tanpa amal. Jangan seperti orang Nasrani yang hanya beramal tanpa ilmu. Nah, jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu sudah meminta ilmu dan amal. Jadi barakallahu fikum, penting ya ikhwah. Penting sekali kita memahami makna dari setiap yang kita ucapkan. Jangan sampai kita terhalang daripada keutamaan karena kita mengucapkannya tanpa ada hati yang meminta. Hanya lidah saja yang bergerak tanpa hati kita ikut serta meminta apa yang terkandung dari makna yang kita ucap. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, ini berkaitan juga dengan bahasa Arab. Berkaitan juga dengan bahasa Arab. Dengan kita tahu maknanya, ya, sehingga yang kita baca dari Al-Quran, oh iya, maknanya seperti ini. Kita baca hadis, kita baca doa, ini yang sedang kita minta. Bukan hanya sekedar mengucap-mengucap tanpa kita paham maknanya. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk mengetahui makna dari setiap yang kita ucapkan. Barakallahu fikum. Baik, kita ambil pelajaran yang baru. Naktafi bihadza untuk sifat salat Nabi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.